Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebagaimana kita pernah sebutkan bahwa yang menghalangi manusia dari jalan yang lurus adalah syubhat dan syahwat. Syubhat, perancuan itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Adapun syahwat, maka berkaitan dengan hawa nafsu. Dan sudah kita sebutkan di dalam syarah kita tahawiyah bahwa bahaya dari syubhat lebih besar daripada syahwat. Karena syahwat itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan apa? Dengan dipenuhi syahwat dia itu. Tapi kalau syubhat maka ini yang sulit. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa seorang yang dia itu memberikan petunjuk kepada manusia, demikian juga bimbingan kepada manusia, maka hendaknya dia berbekal dengan yakin dan sabar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, para pemimpin-pemimpin, orang yang dicontoh, demikian juga didengar ucapannya. Yahduna bi amrina, memberikan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar itulah yang bisa menghadapi syahwat. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami dalam keadaan yakin. Yakin inilah yang bisa untuk menghadapi syubhat. Kemudian sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat di antara syubhat mereka bahwa mereka meyakini bahwa doa itu tidak ibadah. Doa itu bukanlah ibadah. Kemudian kita sebutkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan jelas bahwa doa itu adalah ibadah. Mereka beranggapan berdoa kepada orang soleh itu bukan ibadah. Mungkin mereka beranggapan yang namanya ibadah itu menyembah patung. Adapun kemudian berdoa kepada orang soleh, meminta syafaatnya atau meminta tawasul perantara dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan termasuk syirik. Kita sudah sebutkan dalil dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini berkata, "Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabai." Demikian juga hadis, adapun hadis ad-du'a muhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, sudah kita sebutkan kemarin bahwa itu dhaif. Di situ ada Abdullah bin Lai'ah, hafalannya lemah, dan disebutkan semakin lemah ketika apa? Ketika dia itu terbakar perpustakaan. Tapi cukup hadis yang lain, yaitu ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini jelas sekali bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian berikutnya akan disebutkan di sini yang berkaitan dengan masalah syafaat. Sekarang mereka mempunyai syubhat berikutnya yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkaitan dengan syafaat. Adapun di itu fotokopian dibuat ini bab khusus. Ya. Itu dibuat bab dan itu bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Al-Faslu Asabi, pasal yang ke-7. Ya, pasal dia. Al-Fasl Atasi. Ini pasal yang ke-9. Al-farqu baina syafa'ah asy-syar'iyyah wa syirkiyah. Yani perbedaan antara syafaat yang dia itu disyariatkan dan syafaat yang dia itu syirkiyah. Ini syafaat yang itu bentuk kesyirikan. Di sini akan disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang di antara syubhat mereka bahwa mengatakan kepada kita atau kepada orang-orang yang bertauhid, apa kalian mengingkari adanya syafaat? Apa kalian tidak mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan disebutkan oleh beliau. Juga disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa bantahan untuk orang-orang ahlul batil, ya pernah kita sebutkan, maka di situ ada dua jalan. Jadi beliau membuat di dalam buku ini untuk membantah orang-orang ahlul batil, orang-orang yang dia itu mempunyai kerancuan dalam hal kesyirikan, ya, itu ada dua. Ada jawaban secara apa? Secara global. Demikian juga ada jawaban yaitu secara tafsil, secara rinci. Adapun jawaban yang dia itu secara global, maka hendaknya kita mengetahui. Jadi kalau setiap mereka itu membawakan kepada kita kerancuan-kerancuan, maka pegang jawaban yang dia itu apa secara global. Apa itu yang kita pernah sebutkan? Jawabannya adalah apa? Bahwa kita membawa ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang itu mutasyabihat, yang itu rancu, yang itu menunjukkan mungkin kebingungan dan sebagainya di antara orang, maka kita menggiring ayat tersebut kepada apa? Kepada ayat-ayat yang muhkam. Itu. Ini apapun yang mereka sebutkan tentang permasalahan ini, maka apa? Maka kita menjawabnya secara apa? Secara ijmal, secara global. Yaitu apa? Bahwa semua kerancuan-kerancuan yang mereka sebutkan dari ayat-ayat yang diitu mutasyabihat, maka kita giring kepada apa? Kepada yang diitu adalah muhkam, yang jelas. Kemudian beliau menyebutkan jawaban secara apa? Secara rinci, yang kita sedang membahas sekarang ini. Ya demikian. Ini jawabannya adalah ada jawaban secara global dan ada jawaban secara apa? Secara rinci. Adapun jawaban secara global tadi, bahwa semua dari hadis-hadis atau mungkin ayat-ayat yang dihitung mutasyabihat, maka kita kirim kepada apa? Kepada yang dia adalah muhkam. Kemudian sekarang kita sebutkan tentang jawaban secara rinci. Ini permasalahan yang mereka sebutkan tentang masalah syafaat. Baiklah, ini apabila mereka mengatakan, ini mereka menuduh kita, atungkiru syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa tabra'u minha, dan engkau berlepas diri dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka akhirnya menuduh ketika kita membicarakan bahwa di situ ada syafaat yang itu syafaat syirkiyah. Ini mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat, ya, dan itu adalah syafaat yang bentuknya syirik. Mereka kemudian mengatakan kepada kita bahwa apa? Berarti kalian menolak adanya syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ya pernah kita sebutkan di akhirnya tahu ya, bahwa ada orang-orang yang di situ mengingkari tentang syafaat Nabi SAW. Sebutkan di sini di halaman 322. Bukan oleh Imam Ibn Abil Is. Thumma inna nas bi syafa'ah salasati aqwal. Bisa ditulis. Ini manusia itu tentang syafaat itu ada tiga pendapat. Yang pertama bahal musyrikun, yakni orang-orang musyrik. Wal nasara wal mubtadi'ah minal gula fil masyayih wa ghairihim. Orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada orang-orang soleh. Ini syafaat yang mereka berlebihan padanya. Orang-orang Nasara juga yang meminta syafaat kepada Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga orang-orang mubtadi'ah, orang-orang bid'ah, dia orang-orang yang berhulu, yakni berlebihan kepada masyayikh, syekh-syekh mereka, ulama-ulama mereka. Ya jaluna syafa'ah man yu'adzimunahu indallah. Mereka menjadikan syafaat dari orang-orang yang mereka agungkan. Yang nanti kita bicarakan bahwa mereka itu meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita mengatakan ya seperti lafaz Allahumma yakni syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Nabi Muhammad kepadaku. Ini lafaznya demikian. Bukan kita kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat, bukan. Tetapi apa? Tetapi kita yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi berikan syafaat kepada kita. Jadi demikian. Jadi kenapa yang pertama apa? Yang mereka itu berlebih-lebihan, meminta syafaat sampai kemudian apa? Sampai kemudian melakukan kesyirikan. Inilah yang kita akan bicarakan. Orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, demikian juga orang-orang musyrik meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat. Kemudian kelompok yang kedua adalah wal mu'tazilah wal khawarij, orang-orang mu'tazilah dan khawarij. Mu'tazilah itu orang-orang yang mempunyai pemikiran yakni bahwa orang-orang melakukan dosa besar itu mereka kekal di neraka. Adapun di dunia di antara mansilah bainal mansilatain, tidak mukmin tidak kafir. Adapun khawarij, mereka mengkafirkan orang melakukan dosa besar baik di dunia maupun di akhirat. Maka mereka ini mengingkari angkaru syafa'ah nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang kedua, kebalikannya, mengingkari syafa'ah. Paham? Di kelompok yang pertama tadi berlebih-lebihan dalam hal syafa'at. Minta syafa'at kepada orang-orang yang mulia di hadapan mereka, orang-orang soleh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang kedua mengingkari syafa'at. Tidak ada syafa'at itu. Kemudian ketiga wa ahlus sunnah wal jamaah fa yukiruna bi syafa'ah nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menetapkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fi ahli kabair, di dalam orang-orang yang yaitu ahli kabair melakukan dosa besar. Wa syafa'ah ghairihi. Demikian juga syafaat yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid. Jadi demikian. Jadi kita sebutkan dulu dalam masalah syafaat sendiri, maka di situ apa? Ada tiga jenis. Ada yang dia itu berlebih-lebihan dalam hal syafaat sampai jatuh pada kesyirikan. Ada yang dia itu mengingkari syafaat. Ada yang dia itu menetapkan syafaat Nabi SAW dan syafaat yang lain. Kemudian juga disebutkan definisi syafaat sendiri. Disebutkan di Qawaidul Arba' ketika disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kaidah yang kedua tentang masalah syafaat ini. Disebutkan di Qaul Mufid, ya definisi syafaat itu adalah ya disebutkan di Qaul Mufid di halaman 352. Sebelum kita masuk tentang pembahasan syafaat, kita harus mengetahui dulu apa itu syafaat. Syafaat itu adalah secara bahasa lugatan ismu man syafi'a yasfa'u idza ja'ala syai' itsnain. Secara bahasa syafaat itu adalah menjadikan suatu itu menjadi dua. Syafa'u di dul mitr, syafa'u itu adalah lawan dari ganjil itu ya secara bahasa. Lalu secara istilah syariat apa? Wasilahan tawasud lil ghair bijal bi manfa'ah au dafi madarah. Ini bisa ditulis Syafaat itu secara istilah adalah tawasut, perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk menolak bahaya. Itu secara apa istilah. Kemudian disebutkan di sini, ini mereka mengatakan, apakah kemudian kalian mengingkari, ya, tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau geru syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah engkau mengingkari syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Watabarau minha, dan kau berlepas diri darinya. Fakul, maka katakan, la ungkiruha, aku tidak mengingkari syafaat Nabi. Wala atabaru minha, aku juga tidak berlepas diri dari syafaat. Bahwa sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyafi, beliau adalah memberikan syafaat. Al-musyafa' yang diberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat dan diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis-jenis syafaat nanti, ya, syafaat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu surga, demikian juga mengangkat derajat orang-orang yang dia itu di dalam surga, atau mengeluarkan seorang ini itu berhak masuk neraka. Maka di sini bahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberikan syafaat. Wal musyafa', demikian juga yang diberikan syafaat. Warju syafa'atahu, dan aku mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengharapkan. Tapi kita mengharapkan dengan apa? Dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian syafaat sampai kemudian kita melakukan kesyirikan. Meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengharapkan, bukan berarti kita mengingkari syafaat tersebut, tidak. Kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, sebab di situ, walakin asy-syafa'ah kullaha lillah. Akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Az-Zumar, "Qulillahi syafa'atu jami'ah." Katakan wahai Muhammad, milik Allah syafaat semuanya. Syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan memberikan syafaat. Dan pernah kita sebutkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya, kepada nabi, demikian juga yang lain yang memberikan syafaat itu, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Paham ya? Jadi bukanlah kemudian Allah butuh kepada makhluk, bukan. Tapi Allah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya memberikan syafaat itu adalah bentuk ikram, memuliakan hamba-hamba tersebut. Bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tidak. Tapi Allah ingin memuliakan hamba-hamba tersebut. Ya, ini syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di idznillah, dan tidaklah syafaat itu kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 255, "Man alladzi yashfa'u indahu illa bi idzni?" Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meminta syafaat umpamanya, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Wala yasma'u fi ahadin illa min ba'di ayyadallah. Dan tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah apa? Allah Subhanahu wa taala izinkan bihi di dalamnya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yasma'una illa liman irtada. Tidaklah mereka mampu memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang tauhid. Kalau kalian melakukan kesyirikan, maka tidak bisa mendapatkan syafaat. Kalian melakukan banyak-banyak kesyirikan, ya, maka kalian telah melakukan hal yang menghalangi mendapatkan syafaat itu. Wa huwa la yardha illa tauhid, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kecuali tauhid. Tidak bisa mendapatkannya kecuali harus di atas tauhid. Kama qala sabajana, sebagaimana berkata Allah sabajana, wa may yabtaghi ghayra al-islam yadinan, barang siapa yang dia itu mencari selain Islam agama, falaiku balamiku, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Demikian. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak bisa kecuali apa? Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan beliau, fa idza kanat asy-syafa'ah apabila syafaat itu kulluha lillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala taqulu illa min ba'di idznihi, dan tidaklah terjadi kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasfa'u nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat. Wala ghairuhu bi ahadin, demikian juga selain nabi kepada seorang pun. Hatta ya'danallahu bihi, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, orang itu sendiri mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kesyirikan tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'danu illa li ahli tauhid, dan tidak diizinkan kecuali untuk orang-orang ahli tauhid. Yang melakukan ketauhidan, yang dia itu melakukan mengusahakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendapatkan kecuali orang-orang yang dia itu ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ah, maka jelas bagi engkau semuanya syafaat itu kulluha lillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fatlubha minhu, maka carilah syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Fakul, maka aku katakan, ini lafaz yang dianjurkan. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita meminta. Ini perbedaannya sangat lembut sekali. Ya. Kalau mereka orang musyrik itu meminta kepada Nabi syafaat. Ini Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan berikan syafaat nanti di padang mahsyar, demikian juga di yakni di akhirat dan sebagainya. Maka aku minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk kesyirikan. Ya. Tetapi bagaimana lafaz yang benar? Maka katakan Allahumma, ini berdoanya kepada Allah. La tuharrimuni, ya Allah jangan engkau haramkan diriku. La tuharrimuni, jangan engkau haramkan diriku ya Allah syafaatahu, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau haramkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku. Allahumma syafihu fiyya, ya Allah berikanlah syafaat kepada dia, ini kepada Nabi Muhammad, kepada diriku. Itu. Jadi kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syafihu fiyya, ya Allah berikanlah syafaat kepada dia, kepadaku. Itu. Wa amsalu hadza, dan yang penulisan yang lain. Seperti juga suara Syekh Utsaimin di sini, Allahumma syafi' fiyya nabiyak, ya Allah berikanlah syafaat kepadaku, kepada nabimu. Demikian. Jadi kita memintanya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan meminta kepada nabi syafaat itu bukan. Kalau minta kepada nabi itu bentuk kesyirikan. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad memberikan syafaat ya kepada kita. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah berikanlah syafaat dia kepadaku. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Lalu bagaimana yang mereka yakini? Mereka mengatakan fa'inqala, mereka mengatakan an-nabiyyu utiya syafa'ah, nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Nabi diberikan syafaat. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana atlubu mimma a'tahu Allah, dan aku meminta kepada nabi dari apa yang Allah berikan kepada dia. Lihat ini. Jadi dia ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memintanya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka meminta kepada Nabi Muhammad terhadap apa? Kepulauan-kepulauan mereka. Ini sifat gulu berlebih-lebihnya sampai seperti itu. Asalnya mereka cuma apa mungkin? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfa'li umpamanya, berikan syafaat padaku ya Rasulullah. Gitu. Jadi awalnya dia minta kepada Nabi untuk berikan syafaat kepada dia, mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi. Akhirnya apa? Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keperluan mereka. Terus juga nanti kepada orang-orang soleh. Ya, minta kepada orang-orang soleh yang ada di kuburan, yang dia sudah meninggal, untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini demikian. Ini asalnya mereka adalah seperti itu. Jadi mereka mengatakan Nabi itu diberikan oleh Allah syafaat, dan aku minta kepada Nabi dari apa yang Allah SWT berikan kepada dia. Jadi akhirnya dia minta kepada siapa? Minta kepada Nabi SAW. Ini. Jawab, maka jawabannya Allah a'tahu syafa'ah. Ini ada beberapa jawaban. Bismillah Syaudzimin Ramadhan Ta'ala. Kalau kamu ya mengetahui seperti itu secara ya secara garis besar ya. Kalau kamu meyakini seperti itu, yang diberikan syafaat oleh Allah itu bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berikan syafaat. Para nabi berikan syafaat. Orang-orang beriman berikan syafaat. Orang yang meninggal anaknya, ya, tiga sebelum balik itu disebutkan syafaat, atau dua, bukan sebagian menyebutkan satu, itu bisa memberikan syafaat. Ya, jadi bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti itu, kenapa engkau tidak minta kepada malaikat? Minta kepada malaikat untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Kenapa khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini salah satu bantahnya saja. Itu. Jadi mereka beranggapan seperti itu. Jadi Nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku minta kepada Nabi syafaat tersebut. Sama. Seperti orang-orang musyrik juga. Mana budum ilai lima ribu na ilai surba. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jawab, maka jawabannya an Allah atahu syafa'ah wa nahaka an hadha. Sesungguhnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu syafaat. Jadi Allah memberikan kepada Nabi itu syafaat. Iya. Wa nahaka an hadha. Dan Allah melarang kau dari ini. Ya, ini meminta kepada Nabi. Jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau mungkin tawasul, ya. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya, ya Allah, dengan tawasul kepada Mustafa, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Ini tawasul dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabulkanlah apa dari hajat-hajat kami, maksud-maksud kami. Itu juga termasuk perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai untuk tawasul, sebagai suatu kemudian untuk tawasul. Digunakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan menjadi tawasul. Padahal tawasul kita ketahui apa? Tawasul yang diperbolehkan ada tiga. Tawasul dengan apa? Dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Ghafar ikhfirli ampunilah aku. Kemudian sifat yang kedua yang diperbolehkan, yakni tawasul yang kedua diperbolehkan tawasul setelah tadi dengan nama dan sifat Allah, tawasul dengan amalan soleh. Seperti tiga orang yang itu masuk di dalam gua, maka waktu itu mereka tawasul dengan amalan soleh mereka. Kemudian tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Itu tiga perkara itu yang diperbolehkan. Ya, jadi jawabannya adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi syafaat dan Allah melarang engkau terhadap perbuatan ini. Faqala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan engkau berdoa bersama dengan Allah suatu pun. Jangan engkau berdoa ya kepada Allah dan kepada selain Allah, berdoa kepada Nabi. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku syafaat, itu tidak boleh. Meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Alasan mereka bahwa Nabi diberikan Allah syafaat, aku minta kepada Nabi syafaat tersebut. Jawabannya tadi, Allah memang beri kepada Nabi syafaat, tapi Allah melarang engkau untuk melakukan kesyirikan. Itu. Coba bayangkan kalau dari berdoa kepada Nabi ini, asalnya mungkin syafaat ya, itu nanti berlebih-lebihan itu. Akhirnya apa? Akhirnya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hajat-hajat mereka. Bukan hanya Nabi, bahkan orang-orang soleh. Ada orang yang memang pernah dulu mengalami, jadi dia itu ya bersama dengan rombongan nanti di samping kuburan, nanti ada orang yang di itu yang dikerasukan di situ, kemudian sebutkan apa keperluan kamu, kemudian disebutkan aku ingin mamanya mempunyai istri mamanya. Nah, kemudian orang ini yang dia itu sebagai juru kunci atau yang ada di samping kuburan orang soleh ini kemasukan jin itu, kemudian menyebutkan amalan-amalan ini orang ini yang di dalam kuburan ini memberikan kepada kamu bimbingan amalan-amalan ini dikir bersumlah demikian. Jadi demikian. Ini perbuatan syirik. Meminta kepada siapa? Meminta kepada orang yang di dalam kuburan itu. Meminta ini amalan-amalan apa? Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jawabannya Allah memang berikan kepada Nabi syafaat tetapi melarang dari perbuatan syirik. Jangan engkau berdoa bersama dengan Allah sesuatu pun. Fa idza kunta tatullah, kalau engkau berdoa kepada Allah, ayus fi'a nabiyahu, apabila engkau berdoa kepada Allah agar memberikan syafaat kepada nabinya, fika, kepada dirimu, yakni kita minta kepada Allah agar nabi memberikan syafaat kepada diri kita, fatihu, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin mendapatkan syafaat nabi, ya, sahabat Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatihu biqaulihi, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala di ucapannya, fala tad'u ma'allahi ahadan. Itu jangan engkau berdoa bersama dengan Allah suatu pun. Kalau kamu berdoa kepada Nabi Muhammad meminta syafaat Nabi, berarti kamu berdoa kepada selain Allah. Kamu ingin mendapatkan syafaat Nabi tapi kamu melakukan perbuatan yang membatalkan hal tersebut. Tidak bisa. Karena di antara syarat mendapatkan syafaat itu harus orangnya tauhid. Kalau kamu berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tadi Nabi diberikan syafaat kemudian aku mintanya, maka kamu melakukan kesyirikan. Demikian. Wa aidan, demikian juga. Fa inna syafa'ah u'tiha wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban berikutnya. Jadi jawaban pertama tadi, apa itu jawabannya? Sesungguhnya Allah tidak memberikan syafaat kecuali kalau kemudian dalam badan bertauhid. Kalau kamu melakukan syirik, tidak bisa mendapatkan syafaat. Jawaban yang kedua, wa aidan juga, fa inna syafa'ah u'tiha wa ila Nabi. Sesungguhnya syafaat juga diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaha anal malaikah yashfa'un. Sahih, ya. Telah benar bahwa malaikat itu memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un, wali-wali Allah memberikan syafaat. Wal afrad yashfa'un. Afrad itu orang yang anak-anak kecil yang meninggal. Sebutkan oleh Syaikhul Utsaimin. Jadi malaikat memberikan syafaat, wali memberikan syafaat. Sanaduhu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa ditulis yang bisa memberikan syafaat di antaranya malaikat juga. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis riwayat Muslim, sunan lima Muslim, hadis yang panjang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa fihi fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hadis qudsi. Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, demikian juga orang-orang beriman memberikan syafaat. Itu. Ini tidak hanya nabi, berarti malaikat juga, demikian juga orang beriman, demikian juga para nabi. Itu. Demikian juga afrad. Sebutkan afrad itu adalah humul ladzina matu qabla al-bulugh, orang-orang atau anak-anak yang meninggal sebelum balik umur 10 tahun. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu lil muslim salasah minal walad, tidaklah meninggal dari muslim 3 anaknya, fayali junar illa tahilatul qasam, maka dia masuk ke dalam neraka kecuali tahilah penghalal al-qasam, yakni sumpah. Sunan Imam Bukhari. Sebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, lam yablughul hins, belum sampai balik. Dan itu ada tahilatul qasam itu Allah sebutkan di surat Maryam. Allah sebutkan di surat Maryam. Wa in minkum illa waridha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini ayatnya, ayat yang ke-71. Wa in minkum, dan tidaklah di antara kalian illa waridha, kecuali akan masuk ke dalam, melewati neraka. Itu, ya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan adalah ini atas rohmu sebagai suatu yang sudah diputuskan, hatman maqdiya. Inilah tahilatul qasam, ini penebus dari sumpah ini. Seseorang dia itu meninggal 3 anaknya atau bahkan 2 dengan yang lain, maka apa? Dia selamat dari apa? Dari melewati neraka ini. Sebutkan oleh Imam Ahmad dari Sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, la yabqa birun wala fajir illa dakhalaha. Tidak tersisa orang yang baik ataupun yang jelek kecuali akan masuk dalam neraka. Wa minkum illa waridha. Setiap kalian itu nanti akan masuk dalam neraka. Kita nanti akan masuk melewati neraka. Ya. Fatakunu 'alal mu'min bardan wa salaman. Maka untuk orang beriman itu bardan, dingin, wa salaman dan keselamatan. Kadang dingin menghancurkan kan? Ini dingin yang memberikan keselamatan. Kama kanat 'ala Ibrahim, sebagaimana kepada Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim. Ini menjadi dingin dan menyelamatkan. Hatta inalinar dojijan min barodihim. Sungguhnya sampai-sampai untuk neraka itu ada kejijan, yakni suara-suara demikian juga berdesak-desakan karena dinginnya itu. Tsumma yujilah alladziina taqaw, kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa yadharu adh-dhalimiina fiiha jizya, Allah biarkan orang-orang zalim dalam keadaan bersimpuh. Ini semua menunjukkan bahwa kita semua akan melewati neraka. Adapun orang-orang beriman akan melewati dalam keadaan selamat. Ini wa in minkum ila waridun. Setiap kita nanti akan melewati neraka itu. Melewati shirath, jembatan, ya. Demikian juga melewati neraka. Adapun orang yang beriman bagaimana? Maka dalam keadaan selamat. Kemudian sebutkan hadis Ibnu Katsir, Ibnu Tahana, kemudian sebutkan hadis yang tadi. Sebutkan hadis Ibnu Abu Dawud Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutu muslim salasa min al-walad. Tidaklah seorang yang dia itu meninggal tiga anaknya. Tamasahunar. Yang dia tersentuh api neraka illa tahilatul qasam, kecuali penghalal sumpah tadi. Kana ala rabbika hatman maqdiya, suatu yang sudah ditetapkan, maka nanti akan apa? Selamat dia. Itu. Setiap kita akan melewatinya. Kalau dia meninggal anaknya ini, ya, maka termasuk menjadi penyelamat, memberikan apa? Syafaat pada dia. Jadi ini menunjukkan apa? Bukan hanya nabi yang memberikan syafaat. Bahkan tadi malaikat, orang soleh, demikian juga anak yang meninggal tadi. Ataqul, apakah kamu mengatakan innallaha a'tahum syafa'ah? Apakah kamu katakan juga Allah memberikan kepada mereka syafaat? Fatlubuha minhum, aku meminta syafaat itu dari mereka. Apakah kamu juga minta kepada bayi-bayi itu yang meninggal? Ya. Apakah kamu minta kepada malaikat juga untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Ya, kenapa kamu harus khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu jawabannya. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadati sholihin. Kalau kamu katakan iya, kamu bilang iya, kalau engkau katakan iya, ini minta juga kepada malaikat, demikian juga wali, orang yang beriman, meminta juga, berarti kamu kembali kepada apa? Beribadah kepada orang soleh. Ini umpamanya kita tanya, berarti kamu juga minta kepada malaikat agar memberikan syafaat, demikian juga wali, demikian juga mukmin, demikian juga anak kecil ini. Kemudian kalau dia bilang iya, berarti kembali kepada kesalahan kamu juga, yaitu apa? Engkau beribadah kepada ibadati sholihin, orang-orang soleh. Berarti kamu kembali beribadah kepada orang soleh. Alat idzakara Allahu fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, Al-Quran. Wa in qulta la, kalau kamu bilang tidak, batala qaulaka, maka batal ucapanmu. A'tahullahu syafa'ah, Allah berikan kepada dia syafaat. Wa ana atlubuhu mimma atahullahu, dan aku meminta kepadanya dari apa Allah berikan kepada dia. Ya ini kalau kamu bilang, enggak, aku enggak minta kepada malaikat, demikian juga orang beriman, berarti apa? Berarti kamu dalam keadaan keraguan. Harusnya kalau kamu minta kepada nabi, juga meminta kepada malaikat, demikian juga kepada wali atau orang yang meninggal tadi atau orang yang beriman. Kalau kamu bilang iya, berarti apa? Berarti kamu menyembah kepada orang soleh. Kalau kamu bilang tidak, berarti kamu tidak apa? Tidak melaksanakan konsekuensi tadi. Ini minta kepada nabi, juga minta kepada selain nabi. Itu. Ini jawabannya. Ya, ini jawaban untuk sobat mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa menuduh kita mengingkari syafaat, jawabannya tidak. Bahkan kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu sangat besar faedahnya. Tapi syafaat itu bisa didapatkan harus kita melakukan apa? Melakukan tauhid. Bukan kita minta kepada nabi syafaat tersebut, tapi kita ucapkan tadi, Allahumma syafihu fiyya. Nih, bisa ditulis Allahumma syafihu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada nabi kepadaku. Berikanlah syafaat kepada nabi untukku. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada nabi untukku. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada nabi untukku. Bukan kita minta kepada nabi syafaat tersebut. Kalau kamu melakukan itu, tadi sudah disebutkan. Adapun saya belum menyebutkan di sini. Fal jawab alat min salah satu aujuh. Jawabannya ada tiga sisi. Ya, ini jawaban sobat mereka. Yaitu apa? Allah memberikan kepada Nabi Muhammad syafaat. Aku meminta kepada Nabi Muhammad syafaat. Kenapa salah? Allah kan memberikan kepada Nabi syafaat. Aku minta kepada Nabi syafaat, apa salahnya? Jawabannya, ya, bisa ditulis al-awwal. Jadi lafadznya tadi ya, lafadznya Allahumma syafi'hu fiyya, itu yang benar. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah berikanlah syafaat kepada Nabi Muhammad untukku agar aku nanti dinaikkan derajatku di surga atau dibukakan pintu surga. Demikian juga kalau orang yang dimasuk neraka kemudian syafaat Nabi masukkan dia ke dalam surga. Demikian. Jawabannya adalah, jawaban terhadap ucapan mereka, aku meminta, yakni Nabi diberikan Allah syafaat. Aku minta kepada Nabi syafaat tersebut. Yang pertama, an Allah tahu syafaat wa nahaka an tusyrika bihi. Jawabannya itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi syafaat dan Allah melarang untuk kamu syirik itu. Kalau kamu minta kepada Nabi, maka melakukan kesyirikan. Karena sudah tahu bahwa Allah ada. Itu jawabannya. Kalau kamu minta kepada Nabi syafaat, berarti kamu melakukan kesyirikan. Kita harus meminta kepada Allah saja. Itu, ya. Jadi dibawa sesuatu yang itu mutasyabihat kepada muhkam, jelas muhkam, jangan kau berdoa kepada Allah sesuatu pun. Jawaban yang kedua, asani. Anna Allah tahu syafa'ah. Ini ya, hampir mirip dengan tadi sebutkan. Anna Allah tahu syafa'ah walakinahu sallallahu alaihi wasallam la yasfa'ila bi'nillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi. Akan tetapi Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi Allah memberikan Nabi syafaat, tetapi tidak memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, kembalinya kepada Allah lagi. Wala yasfa'u illa liman yata'allahu. Liman yata'allahu Allah, dan tidak memberikan syafaat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Hadis Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati. Orang yang paling berbahagia terhadap syafaatku ini orang-orang yang bertauhid. Demikian. Wa man kana musyrikan fa inna Allah la yardhi. Kalau dia musyrik, Allah tidak meridhoi. Memintanya kepada Nabi syafaatnya, yaitu syirik. Kamu meminta syafaat tapi kamu mendatangkan sesuatu yang menolak syafaat tersebut. Itu. Ya. Dia mereka meminta kepada Nabi. Minta kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Berarti mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Loh kenapa seperti itu? Ya seperti itu tadi. Mereka minta kepada Nabi syafaat itu. Nanti apa? Minta apa supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih-lebih lagi minta kepada Nabi. Di samping keburuan Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan hajat-hajatnya. Bukan hanya itu, di kuburan-kuburan wali dan sebagainya. Asalis yang ketiga. Inna Allah taala atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi, yakni Allah memberikan syafaat kepada selain Nabi Muhammad juga, ya kan? Malaikat, demikian juga kaum mukminin dan sebagainya. Apakah kamu meminta kepada mereka juga? Nah, jawabannya gitu. Jadi Allah memberikan syafaat kepada Nabi dan selain Nabi. Apakah kalian meminta kepada selain Nabi juga? Ya, jawabannya mereka tidak kan? Kalau mereka meminta, berarti apa? Jatuh pada syirikan, meminta kepada orang soleh. Kalau mereka bilang tidak aku lakukan, berarti apa? Berarti kamu bagaimana? Harusnya kalau kepada Nabi meminta, kepada malaikat juga minta kan itu. Sama-sama keduanya itu adalah salah. Ini tentang masalah syafaat. Jawabannya tadi. Jawabannya terkumpul pada tiga perkara tadi. Kita tidak mengingkari adanya syafaat. Kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat itu hendaknya ditempuh dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kesyirikan, kan demikian. Demikian juga yang yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu meminta kepada Nabi syafaat itu berarti kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat, syafaat ini oleh Syekh Utsaimin ada beberapa jenis. Bisa ditulis, pernah kita sebutkan. Para ahli ilmi diantaranya Imam Ibn Abil Is, kemungkinan Syekh Utsaimin mendapatkan faedah dari syarah kitab Tawawiyah tersebut. Para ulama membagi syafaat itu menjadi dua secara garis besar. Yang pertama apa? Al-Qismul Awal Asy-Syafa'ah Al-Khashah bi Rasul. Bisa ditulis syafaat khusus untuk Rasul. Halaman 349. Syafaat khusus untuk Rasul. Dan itu ada beberapa macam. Yang pertama syafaat udhma. Syafaat yang paling agung. yaitu apa? Maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Asa ya. Bahasa Arab bukan maqam Mahmuda. Semoga Rabbu membangkitkan kamu, membangkitkan kamu, berikan kepada kamu wahai Muhammad maqam Mahmuda, kedudukan yang mulia. Demikian juga doa serah berkenaan Allahumma rabbi hadhihi dawridana wa sholatil qa'imah hadi Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Itu kan? Ini syafaat nanti dari kiamat. Ketika di padang mahsyar semuanya dalam keadaan sulit, mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian mendatangi Nabi Nuh, rasul yang pertama, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Mereka semua tidak bisa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Itu irfa, ra'usat, isfa, nusyafa, sanat, tuqtah. Akhirnya Allah mengizinkan. Angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberikan. Berikanlah syafaat, ya, isfa, berikan syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Demikian. Ini, yani ketika di padang mahsyar. Paham? Ketika di padang mahsyar mereka dalam badan berat, maka diberikan syafaat Nabi saja. Kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaatuhu fi ahlil jannah ayyatuha. Nabi berikan syafaat kepada penghuni surga agar masuk. Karena mereka ketika melewati shirath, ya, mereka sampai di situ mendapati pintu surga tertutup. Wajaduha mughlaqatun. Mughlaqatun, didapati pintu surga tertutup. Ya. Kemudian Nabi memberikan syafaat. Ya gitu. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar, hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Ada wawunya itu. Tapi ketika disebutkan neraka tidak disebutkan wawu. Menunjukkan di situ ada apa? Ada syafaatnya. Dalilnya itu. Ya. Sebutkan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, Sunan Imam Muslim, nomor 196. Ya, itu. Kalau tadi syafaat di padang mahsyar itu hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi syafaat yang pertama tadi di padang mahsyar, sudah ya, itu maqam Mahmud. Kemudian syafaat yang kedua, mereka mendapati pintu surga tertutup, maka Nabi pun membukakan pintu itu. Syafaat ini sebutkan dalam hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mamanya Abu Thalib dari Bukhari Muslim, ya. Itu syafaat khusus untuk Abu Thalib untuk diringankan siksaannya. Itu Musaib hadis Musaib bin Khuzaim. Ini kemudian jenis yang kedua, syafaat yang umum. Jadi syafaat untuk Nabi SAW ya, untuk pamannya itu hadis apa hadis Abu Sa'id juga ada Bukhari Muslim. Kemudian syafaat yang kedua yang itu umum untuk Nabi dan untuk kaum mukminin secara umum. Di antaranya adalah jenis yang pertama, syafaat orang yang berhak masuk neraka untuk tidak memasukinya. Ya, dia berhak masuk neraka, tapi kemudian dapat syafaat, dia tidak masuk ke dalam neraka. Apa hadisnya? Hadis seorang yang dia itu meninggal disolatkan 40 orang yang bertauhid. Ya. Hadis Ibnu Abbas wa Muslim. Ma min muslim yamutu fa yaqum ala janazatihi. Ini saya Utsaimin tidak menyebutkan dalilnya, kita cari ada di situ hadis Abdul bin Abbas sebagai Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian fayakum ala janazatihi arba'un, kemudian menyolatkannya 40 orang. Rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah, bertauhid. Illa syafa'ahumullah, kecuali Allah memberikan syafaat. Ini keutamaan yang menyolatkan orang-orang baik 40. Ya. Adapun hadis di situ 100, ya. Itu sahih juga. Sebenarnya Imam Muslim hadis Aisyah 100 orang. Umum, bahkan 100 orang dari umat kaum muslimin umum 100 orang. Kalau yang bertauhid tadi 40. Adapun yang 3 shaf dhaif. Ya, adapun yang 3 shaf maka dhaif. Di situ ada Marsad bin Abdillah. hadis Marsad bin Abdillah yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis Marsad bin Abdillah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Abu Dawud dhaif. Kenapa? Di situ ada Muhammad bin Isa Kudaris. Itu. Ya. Kemudian jenis yang kedua, syafaat yang umum. Setelah tadi orang yang menyolatkan, syafaat untuk orang yang telah masuk neraka kemudian keluar. Kalau ini tadi kan yang sebelumnya tadi berhak masuk neraka kemudian tidak masuk. Kalau ini dia sudah masuk neraka kemudian keluar. Maka di sini adalah hadis mutawatir. Ya. Hadis Abu Hurairah, Sunan Imam Bukhari. Ya, as'adun nas bi syafaati, yang paling yakni berbahagia terhadap syafaatku, yakni itu tadi, orang-orang yang di itu orang-orang bertauhid, ahlut tauhid. Ya itu. Dia sudah masuk neraka tapi kemudian keluar. Kemudian jenis yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajat. Asy-syafa'ah fi rafi'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajat orang beriman. Jadi dia sudah masuk surga, naik derajatnya. Apa dalilnya? Sebutkan di sini hadis Ummu Salamah. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Abu Salamah, Nabi mendoakan Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiin, angkat derajat dia bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalil ya bahwa mereka apa? Diangkat derajatnya di surga itu. Insyaallah tentang permasalahan syafaat ini ya cukup. Jadi bantahnya tadi ya bahwa kalian meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk apa? Perbuatan syirik. Disebutkan di dalam Qawaidul Arba' juga, ini kaidah yang 4 di situ. Anhum yaqulun, mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka, kepada patung-patung itu, ya, kepada orang soleh itu, dan menuju kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat itu, untuk mendapatkan syafaat. Kemudian beliau menyebutkan syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang di itu tertolak dan ada syafaat yang di itu musbitah, yang ada yaitu yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi syafaat yang di itu tertolak adalah apa? Yang di itu ada syiriknya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tidak boleh ya minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, seakan-akan itu sesuatu perbedaan yang sangat tipis sekali, ya. Seperti ucapan ya Ali atau ya Rasulullah isfa'li, wahai Ali atau wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku. Nah, ini syirik seperti ini. Ya. Kalau demikian kita belajar seluruhnya.